السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, dan kita memasuki pasal yang terkait dengan Ar-Raj'ah, yaitu tentang rujuk. Kita sudah bahas tentang talak, kita juga sudah bahas tentang khulu. Hari ini kita coba bacakan pembahasan tentang Ar-Raj'ah, yaitu tentang rujuk. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan rujuk, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, raddul mar'ah ila aqdi nikahiha as-sabiq ba'da talaqi ghairi ba'in fil iddah. Yang dimaksud dengan rujuk adalah mengembalikan seorang wanita kepada akad nikah yang terdahulu setelah dia ditalak, ya, yang bukan talak bain fil iddah, dan dilakukan di masa iddah ala wajihin makhsusin, dengan cara yang khusus, ya. Nanti ada bagaimana cara merujuk misalnya, yaitu harus menggunakan lafaz. Apa saja lafaz-lafaznya nanti akan kita bacakan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah berkata, "Idza talaqa al-hurru talqatan aw talqataini." Apabila seorang suami, seorang laki-laki yang merdeka, mentalak istrinya, baik talak satu atau talak dua. Dalam kondisi yang lain, talaqal abdu talqatan. Seorang hamba sahaya, laki-laki, dia menikah dengan seorang perempuan, dia mentalak istrinya talak satu. Kalau orang merdeka, ada talak satu, talak dua, ada talak tiga. Kalau hamba sahaya hanya dua kali talak, talak satu dan talak dua. Orang yang merdeka, ya, kita, ya, kita laki-laki yang merdeka itu memiliki tiga kali talak, satu, dua, tiga. Talak satu masih bisa kembali, talak dua masih bisa kembali selama belum habis masa iddahnya. Kalau sudah talak tiga, tidak bisa kembali. Nah, kalau seorang budak atau hamba sahaya, talak mereka cuma dua kali. Talak satu masih bisa kembali selama di masa iddah, dan talak dua itu sudah talak bain, tidak bisa lagi kembali. Apabila seorang laki-laki yang merdeka melakukan talak satu atau talak dua, atau seorang laki-laki hamba sahaya dia mentalak dengan talak satu ba'dad dukhul, dan talak itu dilakukan setelah dukhul, yaitu setelah seorang suami mencampuri, artinya sudah pernah dia mencampuri istrinya. Ba'dad dukhul di sini dia pernah mencampuri istrinya. Bila iwadin, dan tanpa adanya iwad. Karena kalau ada iwad nanti kita sebut dengan khulu. Dan khulu itu tidak ada rujuk. Karena kenapa? Karena memang seorang wanita telah menebus dirinya dari laki-laki yang pernah menikahinya. Ini mahar Anda, saya kembalikan, kata seorang wanita. Maka dia kembali memiliki dirinya sendiri. Berbeda dengan wanita yang ditalak, dia harus melewati masa iddah, karena sebenarnya dia masih terikat oleh ikatan. Ya, nanti akan hilang ikatan itu dengan habisnya masa iddah. Tapi kalau selama masa iddah itu belum habis, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik, kata Allah, dan suami mereka adalah lebih berhak untuk merujuk mereka selama mereka masih berada di masa iddah. Falahu, maka bagi laki-laki yang merdeka yang mentalak istrinya talak satu atau talak dua, dan bagi seorang hamba sahaya yang mentalak istrinya talak satu, falahu, baginya, qabla an tanqadiyal iddatu an yuraji, bagi mereka, yaitu yang merdeka atau hamba sahaya, ketika mereka mentalak istrinya dan talaknya bukan talak bain, maka mereka masih bisa merujuk istrinya, qabla, sebelum, antang qadiyal iddatu, sebelum habisnya masa iddah, sebelum habisnya masa iddah. Ya, nanti masa iddah akan kita bahas secara luas, terperinci. Ya, saya sudah lihat pembahasan beliau cukup luas ketika membahas masalah iddah, nanti akan kita bahas insyaallah. Sawa'un radiyat amla, seorang suami ketika dia mentalak talak satu, talak dua, dan istri berada di masa iddah, suami punya hak untuk merujuk, sawa'un, baik istrinya tersebut radiyat amla, baik istrinya tersebut ridho atau tidak ridho. Artinya itu memang sudah menjadi hak suami. Tidak bisa seorang istri berkata, saya gak mau balik lagi. Enggak bisa Anda berkata begitu. Anda masih di masa iddah. Anda masih di masa iddah. Ya, tidak bisa Anda menolak untuk rujuk atau kembali kepada suami Anda. Oleh karenanya Allah berfirman, tadi ayatnya sudah sempat kita singgung, Al-Baqarah 228, Allah berfirman, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقْ biraddihinna fi dhalik, wa bu'ulatuhunna, para suami mereka yang mentalak istri talak satu dan talak dua, ahakku biraddihinna, mereka lebih berhak untuk merujuk istri mereka yang sudah mereka talak satu dan talak dua, fi dhalika, selama istri mereka itu masih di masa iddah. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud biraddihinna, kata arrad di dalam ayat ini artinya arrujur, yaitu para suami mereka lebih berhak untuk melakukan rujuk atau raja'ah, untuk mengembalikan lagi istrinya, baik istrinya ridho atau tidak ridho. Ya, dia harus menerima kalau di masa iddah suaminya ingin rujuk. Begitupun berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab, murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah ibn Umar untuk merujuk istrinya. Dalam riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabah yang mulia, anak dari Umar ibn al-Khattab, pernah mentalak istrinya talak satu. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau ditanya tentang permasalahan rujuk, maka Ibnu Umar akan berkata, amma in talaqta imra'ataka marratan aw marratain, kalau kamu mentalak istrimu satu kali atau dua kali. Ini sudah kita bahas, talak yang masih bisa kembali itu satu dan dua. Allah berfirman, at-talaqu marratan, at-talaqu marratan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, kalau engkau wahai suami mentalak istrimu baik talak satu atau talak dua, fa inna Rasulullah amara bihadza, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku untuk melakukan ini, maksudnya bi muraja'atiha, yaitu aku diperintahkan untuk merujuk istriku. Nah, ini jelas ya bahwa talak satu dan talak dua masih mungkin merujuk. Dalam riwayat yang lain Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, begitu pun An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Umar radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah talaqa Hafsata thumma raja'aha, bahwasanya Rasulullah pernah mentalak istri beliau Hafsah bintu Umar, walaupun Nabi merujuknya kembali. Nabi merujuknya kembali. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, walahu an yutalliqaha, walahu an yutalliqaha, dan seorang suami punya hak untuk merujuk, tetapi dia punya hak juga untuk mentalak. Artinya kalau dia tidak mau merujuk, ya itu kembali kepada dia. Wa in mata ahaduhuma warathahul akhar, apabila talak satu, terjadi talak satu atau terjadi talak dua, seorang wanita melewati masa iddah lalu meninggal salah satunya, entah suaminya yang meninggal di masa iddah tersebut atau entah istrinya yang meninggal di masa iddah tersebut, ya warathahu al-akhar, satu dengan yang lainnya saling mewarisi. Si A mentalak istrinya, lalu istrinya memasuki masa iddah. Di masa iddahnya tersebut, si A yang mentalak istrinya meninggal. Maka istrinya yang masih di masa iddah berhak mendapatkan warisan. Atau dibalik, si A mentalak istrinya, lalu istrinya melewati masa iddah. Di tengah-tengah masa iddah istrinya meninggal. Apakah suami berhak mendapatkan warisan? Berhak. Karena dalam kondisi ini mereka masih dihukumi apa? Sebagai suami dan istri. Wa in mata ahaduhuma warathahu al-akharu, apabila meninggal salah satu dari keduanya, maka mereka saling mewarisi satu di antara yang lainnya. Madamat fil iddah, selama mereka masih di masa iddah. Li'annaha fi hukmi zawjah min haith inna lizzawj sultanan 'alayha fi muraja'atiha, karena mereka masih dihukumi suami istri, karena di masa iddah suami punya kekuasaan untuk merujuk istrinya. Nah, ini penting para pemirsa Niaga TV ya. Mungkin banyak yang tidak memahami hal ini, bahwa ketika seorang suami mentalak istrinya, salah seorang dari mereka meninggal di masa iddah, di masa di mana suami punya kekuasaan untuk merujuk istrinya, maka dalam kondisi itu mereka saling mewarisi. Ya, dalam kondisi itu mereka saling mewarisi. Walakin, akan tetapi, la yahillu lahu wat'uha walan nazaru ilaiha walastimta'u biha qabla al-muraja'ah. Akan tetapi, ketika seorang laki-laki mentalak istrinya, kemudian sang istri memulai masa iddah, tidak boleh, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak halal bagi suami bercampur badan dengan istrinya kalau dia belum merujuknya. Tidak halal juga dia melihat istrinya karena dia belum merujuknya. Dan tidak boleh dia istimta bersenang-senang qablal muraja'ah, sebelum dia merujuk istrinya. Jadi harus dirujuk dulu. Ya harus dirujuk. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna talaqa ja'alaha fi hukmil ajnabiyyati min haythul wat'i wa muqaddimatihi. Sesungguhnya talak itu telah menjadikan mereka ajnabi, orang asing, kalau dalam hal campur badan dan muqaddimah-muqaddimahnya. Lalu dikatakan di sini, wa in kana talaqu qabla ad-dukhul, apabila talak dilakukan sebelum suami mencampuri istrinya, baru malam pertama, belum sempat mereka bercampur badan karena satu hal tertentu, sang suami mentalak istrinya. Itu yang dimaksud dengan qabla ad-dukhul. Ya, seorang suami mentalak istrinya, ya. Belum lama kita dengar ya di daerah Bogor itu, para pemirsa Niaga TV, daerah Bogor ya, daerah Ranca Bungur, saya lihat di berita, ada seorang suami istri, ya mereka sepasang suami istri, di siang hari mereka melakukan walimah, pesta pernikahan, di malam pertama istrinya kabur. La haula wala quwata illa billah, kabur. Dan tidak tahu kemana. Setelah beberapa hari kabur, akhirnya didapatkan informasi bahwa dia pergi. Ya, ke satu tempat lah ya. Tidak pantas untuk disebutkan, artinya ini menunjukkan lemahnya ilmu agama. Bagaimana orang sudah menikah, dia datang ke laki-laki yang dikatakan bahwa itu adalah kekasihnya misalnya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi, kita tidak tahu beritanya. Singkat cerita, dipertemukanlah suami dan istri tersebut yang sah akad nikah, lalu ditalaklah oleh suaminya wanita tersebut. Belum dicampuri, sudah ditalak. Ya, belum dicampuri, sudah ditalak. Apabila talaknya adalah qabla ad-dukhul, sebelum mereka bercampur badan, au ba'dahu, atau talak dilakukan setelah campur badan, tapi bi'iwat. Bi'iwat itu artinya yang kemarin kita bahas, istri mengembalikan apa? Mahar yang pernah dia dapatkan dari suaminya. Fala raja'ata lahu, dalam dua kondisi ini tidak bisa rujuk. Kondisi pertama tidak bisa rujuk adalah ketika seorang istri ditalak sebelum dia dicampur, tidak ada rujuk. Kenapa? Coba kita lihat alasannya. Falianna raja'ata takunu fi muddatil iddah, karena rujuk itu hanya bisa dilakukan di masa iddah. Wal muttallaqatu qabla ad-dukhuli la iddata 'alayha. Sedangkan wanita yang ditalak sebelum dicampur, dia tidak punya masa iddah. Kama sabaqa fi fasli al-khulu. Sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya di pasal terkait dengan terkait dengan pernikahan ya. Terkait dengan pernikahan. Adapun penjelasan kenapa kalau wanita mengembalikan maharnya, lalu suami menghulu wanita tersebut, itu pun tidak bisa rujuk. Coba kita lihat. Faqad malakatil mar'atu nafsaha. Karena ketika seorang wanita mengembalikan mahar kepada suami, maka dia telah kembali memiliki dirinya. Artinya kekuasaan suami atas dirinya telah hilang. Ini. Ya, jadi mahar itu sebagai simbol bahwa sang istri telah dimiliki oleh suami. Artinya ketika itu dikembalikan lagi oleh istri kepada suaminya, maka sang wanita telah memiliki dirinya kembali. Maka secara otomatis kata beliau, walam yabqa lizauji sultanun 'alaiha. Maka sang suami tidak lagi memiliki kekuasaan atas seorang wanita yang telah mengembalikan maharnya. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Wa la tasihhu ar-raj'atu illa bil lafzi faqat. Yang namanya rujuk, yang namanya raj'ah, itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Harus dengan ucapan, harus dengan lafaz. Bisa seseorang mengatakan, saya merujukmu, saya merujukmu ya fulanah, bahasa Arabnya raja'tuha, saya telah merujuk dia, atau radattuha, saya telah mengembalikan dia, au amsaktuha, saya menahan dia, artinya saya tidak jadi mentalak dia. Wala yushtaratu al-ishhad, dalam masalah talak ini tidak diwajibkan harus adanya saksi, karena sebenarnya tidak ada yang harus dipersaksikan. Kenapa? Karena memang istrinya itu masih milik dia. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Ya, sang suami adalah lebih berhak. Dia punya kekuasaan atas istri yang dia talak, talak satu dan talak dua, fi dhalika, selama di masa iddah. Wa idza, dan apabila, raja'aha, apabila seorang suami merujuk istrinya, adat ilaihi, kembali kepadanya, bima baqiya min idadit talak, maka kembali kepadanya apa yang tersisa dari jumlah talak. Artinya ketika dia merujuk istrinya di talak satu, berarti kalau nanti terjadi talak itu talak dua, hati-hati. Jadi suami, para pemirsa Niaga TV, suami mentalak istrinya, sebelum masa iddahnya habis dia rujuk, berarti dia kembali lagi normal. Setahun atau dua tahun kemudian terjadi lagi, dia mentalak istrinya, itu dihitung talak dua. Itu dihitung talak dua. Lalu dia merujuk lagi sebelum istrinya habis masa iddahnya, kemudian hari dia mentalak lagi, talak tiga. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Itu jatuhnya talak, talak tiga. Amma, adapun, idza talaqal hurru thalathan, apabila seorang laki-laki merdeka mentalak istrinya talak tiga, awil abdu talqataini, atau seorang hamba sahaya mentalak istrinya talak dua. Kalau hamba sahaya tadi sudah kita sampaikan, maksimal ditalak dua. Kalau merdeka maksimal ditalak tiga, gak ada talak empat, talak lima. Ya, hurrimat alaihi, maka istrinya itu menjadi haram atas suami yang telah mentalak sebanyak tiga kali, hatta, sehingga tankiha zaujan ghairah, sampai mantan istrinya yang sudah dia talak sebanyak tiga kali menikah dulu dengan laki-laki yang lain, nikahan sahihan, dengan pernikahan yang sahih, nikahan sahihan, wa yata'aha fil farj, dan sang suami harus mencampuri suami yang baru itu setelah dia ditalak tiga kali lalu dia menikah dengan laki-laki yang lain, yata'aha fil farj, harus mencampuri istrinya tersebut, wa adnaha taghyib al-hashafah bisyartil intishari dzakar. Ya, kita tahu bahwa namanya campur badan ya, ada pertemuan khitan. Ya, harus benar-benar bercampur badan dalam arti yang sebenar-benarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 230, Allah berfirman, "Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Apabila seorang suami mentalak untuk ketiga kalinya, maka tidak halal atas dirinya setelah itu ya menikahi suami istrinya tersebut sehingga istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, apabila laki-laki lain itu mentalak wanita tersebut, fala junaha alaihima ayyataraja'a. Kalau mereka ingin rujuk menikah lagi tidak masalah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ja'at imra'atun Rifa'at al-Qurazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita istri dari Rifa'ah al-Qurazi. Maka wanita ini berkata, kuntu indar Rifa'ah. fa'abat fatallaqani, ya, fatallaqani. Kemudian suamiku itu Rifa'ah mentalakku, talak tiga. Fatazawwajtu Abdurrahman ibni Zubair. Aku pun menikah dengan laki-laki lain, yaitu Abdurrahman bin Zubair. Innama ma'ahu mislu hudbah. Ya, aku bersama dia seperti Hudbah. Hudbah itu, para pemirsa Niaga TV, adalah satu majas. Hudbah itu seperti pinggiran kain. Pinggiran kain itu kan ya, apa istilahnya bahasa kita, artinya dia tidak bisa menjima, ya. Ya, namanya pinggiran kain kan pasti melam halus begitu, lemah. Artinya bahwa laki-laki yang kedua yang aku nikahi tersebut, ya, tidak mencampuriku, ya, tidak mencampuriku. Lalu Rasul berkata, aturidina antarji'i ila Rifa'ah, apakah kamu ingin balik lagi ke Rifa'ah? Maka dikatakanlah, tidak boleh, kata Rasulullah, sampai kamu bercampur badan dengan suamimu. Artinya sekedar menikah tapi tidak campur badan, tidak bisa. Jadi ini menjadi perhatian, ya, hati-hati, ya. Hati-hati seorang laki-laki mentalak istrinya sampai talak tiga, itu tidak bisa balik lagi sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain dan bercampur badan. Harus bercampur badan. Rasul berkata, hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailataki. Para pemirsa Niaga TV, itu beberapa poin dari pembahasan raj'ah, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab ila dan bab zihar. Bab ila dan bab zihar. Seperti biasa, di kesempatan kedua ini kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tanah wakaf yang dibeli pemerintah dan sekarang tanahnya sudah dibayar sama pemerintah, tapi uangnya gak cukup untuk membeli tanah untuk ukuran satu are. Bolehkah uang tersebut digunakan renovasi masjid yang ada di tanah wakaf tersebut? Bolehkah uang tersebut digunakan untuk renovasi masjid yang ada di tanah wakaf tersebut? Jika seandainya uang tersebut ada yang tidak sengaja dipakai untuk keperluan pribadi paman saya, apakah paman saya berdosa karena menggunakan uang tersebut? Barakallahu fiik, ya. Wakaf itu kan sesuatu yang ditahan, ya. Al-waqfu lughatan al-habsu. Ya, bahwa wakaf secara bahasa itu artinya apa? Menahan. Al-waqfu ay al-habsu, artinya menahan. Oleh karenanya sesuatu yang telah diwakafkan sebagaimana kita bahas bahwa itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dihibahkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada program pemerintah, entah pembangunan jalan tol atau lain sebagainya, lalu terpaksa ada bagian yang dijual misalnya, ya itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di kita misalnya di Indonesia tidak bisa dihindari, maka kalaupun harus dijual, hasil penjualannya haruslah benar-benar dikembalikan lagi kepada wakaf tersebut. Entah misalnya bangunannya diperluas, misalnya tadinya tanahnya ada 1 hektar atau ada 5.000 meter, dibeli sama negara 1.000 meter jadi tinggal 4.000 meter. Lalu hasil penjualannya dikembalikan lagi ke dalam kemaslahatan masjid tersebut. Misalnya bangunannya diperbesar atau diperluas dan lain sebagainya, atau diperluas di sisi yang lain, yang pasti kembali lagi. Lalu bagaimana kalau dipakai? Ya tidak boleh. Kalau dipakai harus dikembalikan kalau memang itu bukan hak seseorang. Tidak boleh seseorang menggunakan harta yang bukan miliknya. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk ya. Assalamualaikum. Terputus sepertinya ya Pak Fadil. Bisa dicoba lagi Pak Fadil. Kapan waktu mengqadha salat yang tertinggal ketika haid? Rasulullah berkata dalam Aisyah berkata, "Kunna nu'maru biqadha'is siyam wa la nu'mar biqadha'is salat." Itu hadis yang sahih. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Nahnu nu'mar biqadha biqadha'i as-siyam wala nu'mar biqadha'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan gara-gara haid. Ya kecuali kalau permasalahannya dia haid di waktu dia suci di waktu asar, ya. Apakah dia harus mengqadha zuhur? Misalnya dia haid beberapa hari, di waktu asar dia suci, dia mandi. Apakah dia harus mengqadha zuhur? Begitupun dia suci di waktu isya, apakah dia harus mengqadha maghrib? Ya, Allah alam bisawab, itu sudah pernah kita bahas cukup lama di waktu-waktu yang lalu. Dan yang saya ingat di mazhab Imam Syafi'i itu harus diqadha, harus diqadha. Tapi itu dalam konteks suci. Ya, dalam konteks ketika dia sudah suci dan masih ada waktu darurat untuk zuhur. Waktu darurat zuhur adalah asar. Waktu darurat maghrib adalah isya. Allah alam bisawab. Pak Fadil, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya nih. Kenapa ya Pak Ustaz ya? Assalamualaikum. Tidak. Mau tanya nih. Baik, silakan Pak. Kenapa ya Pak Ustaz ya? Saya menanya itu Pak Ustaz. Dia malam mengusir hawa nafsunya untuk membunuh orang Palestina. Rekam Pak Ustaz, dia tadi sama Pak Ustaz. Jadi rekaman nomor satu ustadkan, di mana ustadkan yang menanya aku, dia Pak Ustaz terpaksa membunuh orang Palestina Pak Ustaz. Baik. Kenapa kenapa Netanyahu memerintahkan membunuh umat Islam? Iya Pak Ustaz, seperti rekaman nomor satu ustadkan, agar kamu mengumpulkan Pak Ustadkan, di mana Netanyahu itu bicara pada istrinya Pak Ustadkan untuk membunuh orang Palestina Pak Ustaz. Baik, yang kedua? Yang kedua Pak Ustaz, kenapa ya Pak Ustaz itu kita yang menyebut TNI untuk membantu kawan Israel ya Pak Ustaz? Bagaimana Pak? Tidak jelas, kedua. Kenapa ya Pak Ustaz? Presiden kita yang membantu orang Palestina untuk berperang melawan Hamas, tetap Israel. Baik. Untuk memerintahkan Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz kan markas TNI dibangun di Israel Pak Ustaz. Israel Pak Ustaz oleh Iya, apa yang terjadi di Gaza ya, kesedihan mereka haruslah menjadi kesedihan kita. Duka mereka adalah duka kita. Seharusnya, semestinya sakit mereka adalah sakit kita. Ya, orang mukmin itu satu tubuh kata Nabi. Hanya saja memang kita krisis ya. Ya kita melihat kalau rakyat sih mereka punya semangat yang begitu luar biasa. Di Indonesia dan di banyak negara rakyatnya semangat untuk membantu saudara-saudaranya di Palestina. Hanya saja yang kita harapkan lebih dari itu, yaitu adanya ketegasan dari para pemimpin kaum muslimin di banyak negeri, ya, terkhusus di negeri-negeri Arab misalnya, agar mereka bersatu, ya, tidak berpecah belah. Dan mereka memberikan sikap yang tegas. Memberikan sikap yang tegas. Misalnya saya kemarin membaca di salah satu pemberitaan ya, pemberitaan internasional, bahwa ada seorang aktivis hak asasi manusia sekaligus dokter dari Norwegia, dari Norwegia, dia katakan seharusnya negara-negara Arab itu mengancam untuk memutuskan pasokan gas dan minyak kepada negara-negara Barat yang mendukung serangan Zionis Israel ke Palestina. Kalau seandainya negara-negara Arab itu berani bersikap dengan tegas, tentunya negara-negara itu akan berhenti pada batasnya. Hanya saja kan apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi hari ini ya. Ya, bahwa Nabi berkata jumlah kalian di akhir zaman itu sangat banyak. Tetapi kalian gutha'un ka gutha'is sail, seperti buih-buih di lautan yang tidak memiliki kekuatan dan cepat hilang. Pada hari itu kalian ini terkena penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Maka beliau berkata, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut kematian. Itu yang saya rasa hari ini, takut kehilangan jabatan kalau negara superpower itu marah, takut tidak terpilih lagi di dalam pemilihan yang akan datang kalau negara-negara adidaya itu tidak mendukung, tidak menjadi backup. Itu yang hari ini kita rasakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan kepada dunia dan takut kepada kematian. Itu yang menjadikan tadi disebut oleh Pak Fadil, presiden apa Perdana Menteri Israel, menjadi-jadi dia. Karena dia tahu bahwa saudara-saudara orang Gaza itu tidak akan banyak bereaksi, dan benar juga tidak banyak bereaksi. Padahal seandainya mereka bereaksi, ya saya yakin akan berhenti pada batasnya. Ya, seperti dahulu Raja Faisal ya, kalau kita rahimahullahu taala, ada kisahnya, nanti Pak Faisal bisa cari kisah Raja Faisal ketika menyikapi pembakaran Masjidil Aqsa, beliau marah lalu beliau melakukan satu ancaman kepada negara-negara superpower akan memutus pasokan minyak dan lain sebagainya. Akhirnya berhenti pada batas yang seharusnya. Tapi hari ini benarlah kata Allah dalam Al-Qur'an ya, wala tanaza'u. Ya. Maka janganlah kalian bertanazu, yaitu berpecah belah, berselisih. Fatabshalu wa tadhhabari hukum. Yang menjadikan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian. Nah, perpecahan di tubuh umat pada hari ini begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Maka menjadi PR kita hari ini bagaimana kita menyatukan lagi umat ini di atas tauhid tentunya ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala ya, agar jangan sampai umat ini menjadi apa? Menjadi lemah ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berpecah belah. Allah alam bisawab. Jika anak berumur 2 tahun menyusuk ke tantenya beberapa kali, apakah anak tersebut dan anak menyusu itu menjadi sudah kita bahas ya. Satu, syaratnya harus kurang dari 2 tahun. Si bayi itu harus umurnya kurang dari 2 tahun. Yang kedua, sudah kita bahas bahwa mulutnya harus menempel ke, mohon maaf, susunya, puting susunya harus menempel. Yang ketiga, jumlahnya harus minimal 5 kali menyusui sampai kenyang. Harus 5 kali menyusui sampai kenyang. Khamsu rada'at musybi'at, 5 kali menyusui yang kenyang, itulah yang menjadikan seorang itu mahram. Jadi paling minimal 3. Usia anak itu kurang dari 2 tahun. Karena dalam Islam menyusui itu 2 tahun. Wa fisaluhu fi 'amaini, 2 tahun. Yang kedua, harus menempel mulut dengan putingnya. Yang ketiga adalah harus 5 kali menyusui. Dan tidak harus 5 kali menyusui itu berurut-urutan. Boleh jadi hari ini sekali, esok sekali, esoknya lagi, baru lusa lagi. Pokoknya kalau sudah 5 kali, ya yuhram minar rada'ah ma yuhram minan nasab. Diharamkan disebabkan susuan, apa yang diharamkan disebabkan nasab. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Coba kita lihat dulu. Iya. Baik. Ada yang masih mengetik, coba kita tunggu. Dipercepat saja, dipersingkat pertanyaannya, langsung ke apa namanya, ke poin yang ingin ditanyakan. Baik. Kalau masih umur 2 tahun, 2 tahun dalam arti belum lewat 2 tahun ya bisa. Tapi dengan sempurnakan juga syarat yang dua yang lain. Mulut harus ketemu puting dan harus 5 kali yang mengenyangkan. 5 kali yang mengenyangkan. Allah alam bissawab. Apa hukumnya jika kita sudah ditalak 3 kali oleh suami tetapi saya baru tahu kalau sudah talak 3 tidak boleh kembali padahal saya sudah lama kembali. Itu harus pergi ke pengadilan agama. Secara zahirnya ya enggak boleh. Ya tidak halal, ayatnya jelas. Ya fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghayra. Tidak halal sampai dia nanti menikah dulu dengan wanita yang lain. Kalau memang sudah dipastikan pernah talak 1, talak 2 dan yakin itu talak 3 tidak halal. Tidak halal, Allah yang mengatakan tidak halal. Al-Baqarah 230. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya sudah berusia 49 tahun. Akhir-akhir ini yang saya kurang teratur. Dulu waktu bulan seminggu selesai. Terus saya mandi. 3 hari kemudian keluar lagi. Sampai 20 hari. Terus saya ke Puskes berobat, diberi obat, kemudian selesai 2 hari, terus saya mandi, kemudian main lagi, ini 2 hari itu sudah berlalu, selesai seminggu saya sudah bersih, hari ini main lagi, gimana ya Ustaz? Ibu punya kebiasaan? Ibu dulu, sebelum yang teratur ini seminggu sekali, seminggu mainnya sebulan sekali. Iya, artinya 7 hari maksimal. Iya. Baik Ibu, itu saja Ibu. Iya, mohon solusinya ya Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullah. Itu pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Bahwa ada seorang wanita ya, kalau saya tidak salah siapa, Fatimah bintu Qais, datang kepada Nabi mengeluhkan hal yang sama. Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang mengalami haid fala athur, sehingga aku tidak suci, artinya darahnya terus menerus ya, keluar darah terus menerus. Afa ada ussalah, apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'is salata ayyama aqra'ik, da'is salata ayyama aqra'ik, tinggalkanlah salat di masa kamu biasa haid. Masa haid itu dalam riwayat antara 6 sampai 7 hari. Jadi Nabi memerintahkan meninggalkan salat di hari-hari yang biasa haid. Kalau memang biasanya 6 hari sampai 7 hari, disitulah seorang wanita meninggalkan salat. Fa idza aqbalat haidatuki faghtasili ankidan wa shalli. Apabila hari di mana kamu biasa haid itu telah berlalu, wanita kan tahu tanggal sekian sampai tanggal sekian biasanya haid, itulah yang dia enggak salat di hari-hari itu. Tetapi kalau hari-hari itu telah berlalu dan darah masih keluar, dia mandi. Kata Nabi, dia mandi. Kemudian dia salat. Hanya saja kalau itu darah masih keluar, namanya darah penyakit atau darah istihadhah, maka dia diwajibkan untuk berwudu untuk setiap kali salat. Diwajibkan dia berwudu untuk setiap kali dia salat. Artinya kalau dia salat lima waktu, maka 5 kali dia berwudu. Ya, dan tiap kali dia hendak salat ya dia bersihkan dulu pakaiannya. Ya, masalah nanti di tengah sholat keluar misalnya darah istihadhah, itu dimaafkan karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari di dalam kasus apa namanya darah istihadhah namanya. Jadi darah itu kan nanti ada tiga ya, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah. Ya, ada lagi kalau di mazhab Syafi'i namanya darah wiladah, darah melahirkan. Walau sebagian mengatakan itu darah nifas. Allah alam bissawab. apakah sah talaknya orang yang sedang mabuk? Karena dulu suami saya sebelum hijrah pengguna obat-obatan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Kita bahas di, belum lama kita bahas masalah itu, ya, bahwa apabila seseorang suami mentalak mentalak istrinya dalam kondisi dia mabuk, itu dianggap telah jatuh talaknya. Kalau itu dalam kondisi dia mabuk. Di sini dikatakan wa man zala aqluhu bisababin la yu'dzaru fihi. Barang siapa yang hilang akalnya disebabkan oleh sesuatu yang tidak dibenarkan, kasakran, contohnya disebabkan dia mabuk, ya, yaqa'u talaquhu, maka talaknya dianggap telah jatuh. Tetapi saya katakan kepada ibu tadi, ada baiknya ibu datang ke kantor urusan agama, ya, ibu ceritakan kronologisnya, biar nanti mereka melihat secara lebih terperinci, dan biar nanti mereka memberikan semacam apa arahan. Ya, kalau secara hukum ya tadi sudah kita sampaikan, talak tiga gak boleh kembali. Talak ketika mabuk tadi sudah kita bacakan bahwa dalam kondisi mabuk itu masih dianggap ya kau talak, karena dia sebabnya adalah sebab yang tidak diberikan uzur. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.